Menyesallah daku telah meninggalkan dirimu. Betapa sedih terasa sunyi di dalam hati. Coba untuk melupakan dirimu, namun tak kuasa, wajahmu selalu menggoda hatiku. Sayang, ku tak kuasa. Sayang, ku tak kuasa. Sayang, diriku ini merana. Menggoda hatiku.